Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita selesaikan pasal yang pertama, kemudian pasal yang kedua, kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat. Sekarang kita akan memasuki pasal yang kelima yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kata beliau, Al-Asmul Khamis, pasal yang kelima, bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliya'illah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim min a'da'illahi wal munafiqina wal fujjar. Kata beliau, penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan juga pembedaannya atau dipisahkannya antara mereka dan antara orang-orang yang menyerupai mereka, orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah ta'ala, min a'da'illah, dari kalangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang munafikin, serta orang-orang yang jahat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keadaan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memisahkan atau membedakan antara mereka, itu wali-wali Allah ta'ala, dan antara orang-orang yang menyerupai wali tersebut dari kalangan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekedar penyerupaan. Naam. Bukan sesuai dengan hakikatnya. Kemudian qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, kata beliau, "Na'am. Iya, benar. Hada aslun azim, ini adalah pasal yang besar. Wa huwa at-tafriqu baina auliya'illah wa auliya'isyaitan, yaitu na'am dipisahkannya atau pemisah atau pembeda antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan wali-wali syaitan. Li'anna anal batil, dikarenakan al-batil, saru mereka menjadi yusammuna awliya syaitan awliya Allah, mereka menjadilah atau menamakan wali-wali syaitan dengan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian mereka menjadikan wali-wali syaitan adalah, kata mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta inna hadal amra iltabasa an-nas, hingga perkara ini tersamarkan di hadapan manusia. Manusia tersamarkan, apakah benar ini wali Allah ataukah wali syaitan? Apakah benar ini wali syaitan ataukah wali Allah subhanahu wa ta'ala? Naam, seperti itu. Walidzalika, oleh karena itu, sannafa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah ta'ala mengarang sebuah kitab atau menulis sebuah kitab, Kitaban Nafi'an, sebuah kitab yang bermanfaat, mufidan, memberikan faedah. Semahu, yang beliau menamakan dengan Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Pembeda atau pemisah antara wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan wali-wali syaitan. Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Pembeda antara wali-wali ar-rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, naam, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan wali-wali syaitan, dibedakan. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, wa lahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Tidak ada merasa sedih mereka terhadap perkara yang terlewatkan dan yang semisalnya. Summa bayyanahum biqaulih, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang mereka dengan firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu sifat-sifatnya atau ciri-cirinya wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka itu adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala bukan seperti yang mereka sangka, bukan seperti yang mereka jadikan, memakai pakaian compang-camping di pinggir jalan, tidak beralas kaki yang semisalnya. Kata mereka sudah mencapai tingkatan ma'rifah, tingkatan yang sudah tingkatan tinggi. La yu'mar wa la yunha, tidak diperintahkan, tidak pula dilarang. Seperti tingkatan-tingkatan yang diberikan oleh aliran-aliran sesat seperti Sufyan semisalnya. Mereka menyatakan ketika seorang sudah sampai tingkatan yang tinggi, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Bebas dia mau berbuat apa saja, terserah. Seperti itu keadaannya. Barakallahu fikum. Jadi jangan seperti mereka. Dan tidak mudah menjadi wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dengan dua syarat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu wali-wali Allah ta'ala adalah orang-orang yang mereka beriman. Dan mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam artian beriman dengan keimanan yang benar. Diucapkan dengan lisan. Diamalkan dengan anggota badan. Diyakini dengan hati. Dan juga meyakini bahwasanya keimanan itu bertambah dengan ketaatan. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kemudian mereka ada orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang senantiasa mengerjakan fi'lul awamir. Mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wastinabu nawahih. Dan menghindari. Nah, larangan-larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Dan inilah perintah yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perintahkan kepada umatnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadisnya Mu'adh bin Jabal dan juga hadisnya Abi Dzar Jundub ibn al-Junadah. Jundub ibn Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun engkau berada. Naam. Diperintahkan untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan senantiasa kita menjauhi larangan-larangannya semaksimal mungkin. Barakallahu fikum. Dan itulah termasuk salah satu ciri-ciri daripada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau disebutkan sini. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, haula'i hum awliya'ullah jalla wa ala. Dan mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa taala. Jama'u bainal imani wa bainat taqwa wa bainal ilmi nafi' wal amal shalih. Dan mereka itu adalah itu wali-wali Allah subhanahu wa taala adalah apa? Adalah orang-orang yang menggabungkan antara keimanan dan antara ketakwaan. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Menggabungkan atau menyatukan wainal ilmin nafi' antara ilmu yang bermanfaat dan juga amal saleh, amalan yang saleh. Naam. Yaitu menggabungkan antara ilmu nafi' dan amalan saleh. Jadi kata beliau di sini, sebutkan di sini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, kita ulangi, haula'i hum awliya'ullah. Mereka itu adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kayak apa sifatnya? Jama'u bainal imani wa bainat taqwa. Yang mereka menggabungkan antara keimanan dan antara ketakwaan. Bainal ilmin nafi', antara ilmu yang bermanfaat. Wal amal salih, dan amalan yang salih. Haula'i hum awliya'ullah. Mereka itulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa awliya'ullahi man kharaja 'ala syar'illah wa ghayyara dinallah. Bukan termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala orang yang keluar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang mengubah atau berubah dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan wali. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa sholat, zakat, puasa, haji ketika mampu. Bersyahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Naam. Bukan seperti orang-orang yang mereka mengaku wali. Kita ini adalah wali. Kita ini adalah orang-orang saleh. Dalam keadaan tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Dan semisalnya. Na'udzubillah. Kata beliau, wada'a ila ibadatil kubur wal adrihah. Naam. Dan bukan orang yang menyeru beribadah kepada atau mengajak manusia untuk mengibadai kuburan-kuburan dan wal adrihah. Dan bangunan-bangunan. Hada wali syaitan. Ini adalah wali syaitan. Benar kalau seperti ini. Wali syaitan bukan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysal waliyuh wassahir wal kahin wal khurafi. Bukan apa? Bukan wali itu adalah tukang sihir. bukan juga tukang dukun, atau bukan dukun, bukan tukang sihir, wal khurafi, bukan orang yang yang apa, ahli khurafat, hayalan-hayalan, alladhi yudhirun nas makhariqa sihriyah, yang mereka menampakkan atau orang tersebut menampakkan di hadapan manusia makhariq, sesuatu yang keluar dari kebiasaan tapi mengandung sihir. Nah, sesuatu perkara yang menakjubkan atau mengherankan. Nah, yang wujudnya sihriyah dalam artian sihir. Wa yaqul hadhi karamatun. Kemudian mereka mengatakan inilah karamat katanya. Ini adalah karamat. Suatu kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan khusus pada beberapa hambanya kata mereka. Wa ya fil haqiqah makhariq syaitaniyah. Pada asalnya, nah, pada asalnya yang mereka tampakkan di hadapan manusia adalah apa? Adalah kejadian-kejadian yang dikeluar, yang keluar dari kebiasaan tapi apa? Dibantu oleh syaitan. Wujudnya atau terjadinya dengan bantuan syaitan. Terjadi banyak seperti ini. Dari kalangan sufiyah dan semisalnya mereka dengan adanya pengisian tenaga dalam dan semisalnya akhirnya kuat, tidak mempan dibaca dan semisalnya. Na'am na'udzubillah. Mereka semuanya adalah hayalan-hayalan yang syaitan semakin senang untuk membantu mereka. Na'udzubillah. Na'am. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan ucapan al-mu'allaf di sini, al-imam al-mujaddid Abu Abdullah At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa yakfi fi hadha ayatun min surati al-Imran hiya qawluhu. Dan cukuplah dalam masalah ini satu ayat yang terdapat di dalam surat al-Imran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Naam. Kata beliau, cukuplah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tercantum dalam surat Al-Imran. Katakanlah, wahai Rasulullah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' dengan sunnahnya, beribadah dengan sunnahnya. Bukan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Bukan dengan perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Yang tidak ada salafnya, yang tidak ada pedomannya, tidak ada sandarannya. Na'udzubillah. Hasilnya apa? Yuhbibukumullah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Jadi ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mencontoh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah salah satu sebab untuk kita mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhbibukumullah. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Apakah kalian tidak ingin Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita? Tentunya semuanya akan mengatakan kita pengen. Dan bahkan kita yang cari. Atau istilahnya kita mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keadaan yang penting itu bukan bagaimana kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana caranya biar kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian berikutnya. Qala syarih. Asy-Syaikh Shalal Fauzan, hafizallahu ta'ala. Mahabbatullahi hiya a'zamu anwa'i ibadah. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu jenis ibadah yang paling besar. Yang paling agung. Wa alamatu mahabbatillah. Dan termasuk tanda-tanda cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan seperti orang-orang yang mereka, kami itu cinta kepada Allah, kami itu sayang kepada Rasulullah, kami itu adalah pengikutnya Rasulullah, tapi mereka mengamalkan amalan-amalan yang justru itu adalah amalan yang mungkar, amalan-amalan kebid'ahan yang tidak ada dasarannya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sendiri telah memperingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada ajarannya dari kami, fahuwa raddun ay mardudun. Maka amalan tersebut mardudun, tertolak, tidak diterima. Apakah kalian ingin beramal dengan amalan yang seluas-luasnya, sebesar-besarnya, kemudian dia tidak diterima? Niscaya tidak ingin. Sehingga bagaimana caranya? Termasuk tanda cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, فَالَّذِي لَا يَتْبَعَ الرَّسُولِ. Kata beliau, فَالَّذِي لَا يَتْبَعَ الرَّسُولِ لَيْسَ وَلِيًّا لِلَّهِ. Naam. Maka yang tidak mengikuti Rasul, maka dia bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhibbullah, dan dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'il mukharrifun yaqulun, mereka enam para mukharrifun, ya ahlul khurafat, yang mereka cuma memiliki hayalan-hayalan dan semisalnya, lalu para peramal, yaqulun, mereka mengatakan la yakunu waliyan lillah illa idza kharaja an ta'atir rasul. Dibalik, diputar balikkan faktanya. Mereka mengatakan apa? Tidak akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia keluar dari ketaatan kepada Rasul. Jadi syaratnya untuk menjadi wali Allah taala keluar dari apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini adalah keliru besar. Fahum indahum al-wilayah fil khuruj an sunnatir Rasul. Maka menurut mereka al-wilayah, kewalian untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan gelar wali adalah keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal i'timad 'alal khurafat wal bid'ah, dan mereka bersandarkan dengan khurafat, hayalan-hayalan, ramalan-ramalan, wal bid'ah, dan kebid'ahan-kebid'ahan. Hadhihi al-wilayah 'indahum, inilah kewalian menurut mereka. Inilah wilayah kecintaan menurut mereka. Na'udzubillah. Hum yaqulun, mereka mengatakan nahnu na'budullah li'annana nuhibbuh, kata mereka. Kita itu beribadah kepada Allah karena kita itu cinta padanya, kata mereka ini ya. La na'budu khaufan min nar. Ah ini. Bodohnya di sini, bodohnya. Kita tidak beribadah kepada Allah karena takut terhadap neraka. Karena takut terhadap api nerakanya, bukan karena itu katanya. Wala tama'an fi jannati, tidak pula karena kita ini apa? Dalam keadaan mengharapkan surganya. Terus bagaimana? Naam, wa inna mana'budu li'annana nuhibbuh. Keliru besar, bodohnya mereka, dungunya mereka di sini. Kata mereka, kami tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut dengan nerakanya. Bukan. Dan bukan juga karena kita mengharapkan surganya, bukan, tapi karena kita ini cinta kepadanya. Bodohnya situ. Karena mereka bodoh dan juga mereka tidak memiliki ilmu sehingga mengatakan seperti ini. Mengatakan bahwasannya kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta padanya, bukan karena takut nerakanya, bukan karena mengharapkan surganya. Na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Nah, keliru. Justru yang benar bagaimana? Yang benar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan surganya dan kita juga merasa takut terhadap azabnya serta hukumannya. Barakallahu fikum, seperti itu keadaannya. Naam. Kemudian berikutnya, fayuqalu lahum, kemudian kita katakan kepada mereka, naam, setelah mereka mengatakan seperti itu, kita katakan kepada mereka, tuhibbunahu ala tariqi man, sekarang kalian itu mencintai Allah taala tapi berdasarkan jalan siapa? Metode siapa? Jalan siapa? Hal tuhibbunahu ala tariqatir rasul au ala tariqati ghairi. Sekarang kalian ketika mencintai Allah Subhanahu wa taala itu melalui jalannya, metodenya, ajarannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau melalui jalan yang lainnya? Kita tanyakan kepada mereka. Innahu la yuhibbullah illa man ittaba'ar rasul. Karena sesungguhnya tidak ada yang mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali apa? Kecuali dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwal fasil baina auliyar rahman wa auliyas syaitan. Inilah pemisah, pembeda antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan antara wali-wali syaitan. Jadi terbedakan di sini. Di antaranya apa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan surganya dan juga karena takut terhadap azab-Nya. Dan juga mereka ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah pembeda atau pemisah antara wali-wali Allah taala dengan wali-wali syaitan. Yang ujung-ujungnya atau intinya dalam pembahasan masalah ini, termasuk ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang sudah kita sebutkan, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut pada mereka, dalam artian tidak takut terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kunci inilah yang sangat besar, yaitu keimanan, ketakwaan, keimanan dan ketakwaan inilah yang bisa menghantarkan seorang hamba untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.